www.fpi.or.id. Anda bisa baca buku tersebut secara gratis. Nah, di situ kita muat buku tersebut. Nah, inilah bagian yang kami lakukan untuk perang melawan liberal. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kemenangan, keberkahan, kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada segenap hadirin dan hadirat rahimakumullah, baik yang hadir langsung dalam majlis kita ini maupun yang mendengarkan melalui radio Rasil, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bulan yang lalu saya menyampaikan tentang hakikatul asy'ariyah, hakikat mazhab akidah Asy'ari. Dalam kesempatan itu saya informasikan adanya buku yang menyesatkan Asy'ari. Nah, kemudian pelajaran kita bulan lalu tersebut disiarkan berulang-ulang oleh Radio Rasil. Maka Radio Rasil diserang oleh para penelpon. Nah, para penelpon mengatakan Radio Rasil ini menyebarluaskan fitnah. Radio Rasil ini menyebarluaskan permusuhan dan seterusnya. Nah, di sini saya ingin tegaskan, Radio Rasil di dalam menyampaikan ceramah saya bulan yang lalu tidak diedit, tidak dipotong, lengkap apa adanya, dan itu bukan fitnah. Jadi kalau saya katakan saudara Yazid mengarang kitab mulia dengan manhaj salaf, ini buktinya. Jadi kalau para pendengar Radio Rasil di rumah mau tahu informasinya, ini di tangan saya sekarang, saya pegang kitabnya. Dia yang karang, dicetak oleh Pustaka At-Taqwa yang beralamatkan PO Box 264 At-Taqwa Bogor 16001 Jawa Barat, Indonesia. Dalam buku ini dinyatakan pada halaman 507 tentang firqah-firqah sesat dan menyesatkan. Saya tunjukkan halaman 507 pada alinea pertama. Di sini dituliskan bab 13. Firqah-firqah sesat dan menyesatkan. Penulis bawakan sebagian firqah-firqah sesat, golongan atau aliran-aliran dan pemahaman-pemahaman sesat agar umat Islam tidak mengikuti pemahaman ini. Ini di halaman 507 pembukanya. Nah, kemudian setelah itu dari halaman 510 sampai 557 penulis menyebutkan aliran-aliran sesat sudah. Jadi dilihat di sini di nomor 8 disebut As'ariyah. Ini madhab akidah mayoritas daripada umat Islam Indonesia. Yang nomor 9 Maturidiyah. Yang nomor 14 Jamaah Tabligh, disesatin juga saudara. Yang nomor 15 Ikhwanul Muslimin. Nah, di sini hadir Kiai Haji Syafi'i Mustawa, tolong Pak Kiai dipegang bukunya dulu Pak Kiai. Tolong dibantu Pak Kiai. Ini mic-nya. Tolong dibaca judul paling atas. Yang sebelah sana, firqah-firqah. Yang paling atas, ya. Bab 13. Firqah-firqah sesat dan menyesatkan. Terus yang dibilang penjara, lihat nomornya, 8. 8, As'ariyah. 9, Maturidiyah. 14, Jamaah Tabligh. 15, Ikhwanul Muslimin. Ke-17, Hizbut Tahrir Indonesia. Ya. Jadi barusan kita lihat bagaimana Kiai Haji Syafi'i Mustawa sudah membacakan. Ini bukan fitnah. Ini saudara Yazid yang tulis. Ini dicetak. Ini diperjualbelikan. Kami tidak pernah memfitnah macam-macam kepada saudara Yazid. Kami hanya mengatakan, saudara Yazid mengatakan Jamaah Tabligh sesat, Ikhwanul Muslimin sesat, As'ariyah sesat, Maturidiyah sesat. Nah, jadi artinya sekarang biar pendengar rasa yang menilai apa betul As'ariyah itu sesat, apa betul Maturidiyah itu sesat, apa betul Ikhwanul Muslimin itu sesat, apa betul Jamaah Tabligh itu sesat. Ya kalau enggak betul, berarti saudara Yasid yang menebarkan fitnah. Bukan Radio Rasel. Bukan saya. Ini bukunya. Jadi ini buku dijual. Kemarin waktu pameran buku, ini ada ribuan eksemplar diperjualbelikan, saudara. Nah, jadi di sini saya tidak usul. Orang mau jadi Wahabi, urusan dia, bukan urusan saya. Saya tidak usul, saudara. Saya lagi bela diri. Ada kelompok ekstrem dari kalangan Wahabi menyerang kaum As'ari. Ini yang kita tidak terima. Ada kelompok ekstrem, pemikiran ekstremnya, dari kalangan Wahabi, kelompok ekstrem. Karena tidak semua Wahabi ekstrem. Saya punya kenalan Wahabi banyak. Santun, sopan, punya akhlak, punya semangat persatuan. Tapi ini Wahabi yang ini aneh. Ini makhluk aneh, tahu dari mana datangnya. Jadi ada kelompok ekstrem dari kalangan Wahabi yang menyesatkan golongan As'ari. Nah, golongan As'ari itu, saudara, saudara, itu adalah kelompok pemikiran yang paling banyak dianut oleh umat Islam Indonesia. Bahkan merupakan as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Nah, ini mereka mesti paham. Nah, kalau mayoritasnya sudah dikafirin, jadi yang muslim yang mana? Nah, ini yang perlu saya sampaikan, saudara. Jadi saya tidak mau perpanjang itu lagi. Nah, silakan lihat di pustaka At-Taqwa, penerbitnya Pustaka At-Taqwa, pengarangnya Yazid bin Abdul Qadir. judul bukunya Mulia dengan Manhaj Salaf. Mulia dengan Manhaj Salaf. Nah, karena itu hari ini saya ingin melanjutkan pelajaran kemarin. Kalau kita ingin tahu madhab Asy'ari, siapa itu ulama Asy'ari? Saudara, seluruh ulama madhab Maliki akidahnya ikut Asy'ari. Dan 99% ulama madhab Syafi'i, saudara, semuanya ikut akidah Asy'ari. Luar biasa. Dan seluruh ulama madhab Hanafi ikut akidah Maturidiyah. Nah, supaya tahu dong. Jadi Maturidiyah itu dianut oleh ulama-ulama Hanafiyah. Asy'ariyah itu dianut oleh ulama-ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Sedangkan madhab Hambali, dia punya pemikiran sendiri. Mereka menyebut akidah mereka akidah salaf, atau disebut juga akidah Hanabilah, atau saudara, mereka sebut mereka itu akidah Ahlul Hadis. Ini tidak ada masalah pada awalnya. Imam Ahmad, ulama besar, beliau punya pemikiran sendiri, wajib kita hormati, saudara. Nah, yang mengikuti akidah ini adalah ulama-ulama dari madhab Hambali. Nah, di zaman sekarang, tahu-tahu ada kelompok Hambali mengklaim akidah mereka doang yang Ahlus Sunnah. Jadi yang dianut oleh ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah, semuanya sesat. Jadi yang benar cuma akidah Hambali. Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Nah, ini yang jadi persoalan, saudara. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada nukilan-nukilan riwayat, saudara, yang bersumber dari Abdullah bin Ahmad bin Hambal, putra Imam Ahmad. Di situ ada riwayat-riwayat yang dinisbahkan kepada beliau. Soal ini benar atau tidak, silakan kelompok Wahabi buktikan sendiri. Dalam buku yang dikarang oleh Abdullah ibn Ahmad, putra Imam Ahmad, secara terang-terangan Abdullah ibn Ahmad mengkafirkan Imam Abu Hanifah. Dan tidak sampai di situ, saudara. Tidak sampai di situ. Bahkan banyak dari kelompok Asy'ari, semua dikafirkan. Jadi memang sudah ada sumbernya dari atas. Nah, itu diulangi oleh Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah itu dalam majmu' fatawanya pernah ditanya, bagaimana hukum melafazkan niat? Ibn Taymiyah mengatakan melafazkan niat itu bid'ah dolalah. Berdosa orang yang melakukannya. Harus dicegah. Kalau tidak ngerti dibilangin, maka orang tersebut musyrik, putih, boleh dibunuh. Nah, ini ada dalam fatwanya Ibn Taymiyah, saudara. Kita tidak memfitnah, kita tetap menghormati Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Ulama itu tidak maksum. Setiap ulama ada zillah, zillatul alim. Kita hargai, kita hormati. Makanya anda jangan kaget, begitu Ibn Taymiyah mengkafirkan Asy'ari, maka Imam As-Syuki, ulama besar dari madzhab Syafi'i, mengkafirkan Ibn Taymiyah. Ini yang kemarin saya katakan, kalau enggak mau dikubet, jangan nyubet. Kalau enggak mau dikafirin, jangan sembarangan ngafirin. Saudara, kalau Ibn Taymiyah oleh kalangan Wahabi disebut Syekhul Islam, di kalangan Syafi'iyah yang disebut Syekhul Islam itu adalah Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Enggak ada kalangan Syafi'iyah menyebut Ibn Taymiyah Syekhul Islam. Nah, ini yang mesti kita garis bawahi. Artinya, masing-masing madhab ini punya ulama yang harus dihormati, harus dicintai. Dan gak boleh kita caci-maki. Walaupun Ibn Taymiyah kita tidak sependapat, wajib untuk kita hormati. Beliau termasuk ulama pendahulu kita. Walaupun pendapatnya berbeda dengan kita, bukan hak kita untuk mengkafir-kafirkan Ibn Taymiyah. Begitu juga pengikut-pengikut Ibn Taimiyah yang ada sekarang, Anda punya hak cinta kepada Ibn Taimiyah, silakan ikuti pendapat Ibn Taimiyah. Tapi Anda tidak punya hak untuk mengkafirkan ulama-ulama lain yang tidak sependapat dengan Ibn Taimiyah, saudara. Maka itu kita perlu kenal lebih jauh siapa itu ulama-ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i yang mengikuti akidah As'ari. Dan kita perlu kenal lebih jauh bagaimana itu sebetulnya tatanan dalam mazhab Imam Syafi'i, saudara. Nah, di sini saya sudah siapkan slide, masing-masing bisa lihat. Saudara, ini slide sebetulnya bukan untuk pengajian umum. Ini untuk pengajian khusus yang saya buka di tempat ini untuk para ustadz dan ustazah setiap hari Kamis. Jadi dipisah, pengajian baca kitab. Nah, tapi untuk umum, kita hanya sepintas lalu saja untuk membahasnya, saudara. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, baik yang hadir di majelis pada hari ini maupun yang mendengarkan di Radio Rasul, mari kita perhatikan tentang mazhab Imam Syafi'i. Kita mulai ya, akhwat. Pertama, kita perlu kenalan terlebih dahulu dengan nasab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Syafi'i ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasabnya bertemu di Abdu Manaf. Di mana Abdu Manaf itu punya putra bernama Al-Muttalib yang kemudian melahirkan anak namanya Hasyim. Kemudian Hasyim punya anak namanya Abdu Yazid. Abdu Yazid punya anak yang namanya Ubaid. Ubaid punya anak yang namanya As-Sa'id. As-Sa'id punya anak yang namanya Syafi'. Syafi' punya anak namanya Utsman. Utsman punya anak namanya Al-Abbas. Al-Abbas punya anak namanya Idris. Dan Idris punya anak namanya Muhammad As-Syafi'i. Jadi Al-Imam Syafi'i bin Idris, Muhammad bin Idris, Ibnu Abbas, Ibn Uthman, Ibn Syafi', Ibn Sa'id, Ibn Ubaid, Ibn Abdi Yazid, Ibn Hasyim, Ibn Al-Muttalib, Ibn Abdi Manaf. Nah, sementara Abdi Manaf punya anak lain yang bernama Hasyim. Nah, ini yang disebut Bani Hasyim. Datuknya Bani Hasyim. Hasyim punya anak Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini kakek Nabi. Nah, Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita lihat inilah nasab Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi dengan demikian berarti Imam Syafi'i itu dari Bani Muttalibi atau Matlabi. Jadi Muttalibiyun nasab dan beliau termasuk Quraisy. Nah, kemudian selanjutnya mari kita lihat guru-guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini cinta ilmu dan belajar tidak dari satu guru. Di mana ada ulama istiqamah berakhlak mulia, beliau tidak segan-segan untuk menimba ilmunya. Karena itu beliau nuntut ilmu di Mekah. Beliau juga nuntut ilmu di Madinah. Beliau juga nuntut ilmu di Yaman. Beliau juga nuntut ilmu di Irak. Nah, siapa guru-guru Imam Syafi'i di Mekah? Yang pertama adalah Muslim Ibn Khalid Al-Qurashi Az-Zanji. Ini yang wafat tahun 179 Hijriah. Kemudian di Mekah masih ada lagi gurunya Sufyan Ibn Uyainah. Ini Sufyan Ibn Uyainah ini ulama besar. Ini bukan sembarang ulama, saudara. Ini ulama yang betul-betul istiqamah dan termasuk min salafil ummah. Kemudian ada lagi Sa'id Ibn Salim Al-Gidah atau Al-Gaddah. Ini juga guru Imam Syafi'i. Masih ada lagi Daud bin Abdurrahman Al-Attar. Ini juga guru Imam Syafi'i di Mekah. Kemudian masih ada Abdul Hamid Ibn Abdul Aziz Ibn Abi Zawad. Nah, kemudian untuk yang di Madinah, guru Imam Syafi'i yang pertama adalah Al-Imam Malik bin Anas bin Malik yang wafat tahun 197 Hijriah. Jadi saudara, Imam Syafi'i ini termasuk salaf. Dan guru-gurunya juga ulama salaf. Nah, kalau ada orang sekarang ini mengaku-ngaku mengikuti salaf, tapi tidak menghormati madhab Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i sebagai imam besar di dalamnya, maka ini salaf palsu, saudara. Nah, kemudian mari kita lihat guru Imam Syafi'i di Madinah masih ada Ibrahim ibn Sa'ad al-Ansari. Kemudian masih ada Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi. Kemudian masih ada Ibrahim bin Abi Yahya al-Usami al-Mu'tazili. Nah, ini menarik. Imam Syafi'i punya guru, saudara, ada yang Mu'tazili juga. Imam Syafi'i ini demam, senang untuk menuntut ilmu. Jadi dari ulama yang begini, ulama yang begitu, ulama-ulama yang pemikirannya berbeda-beda, beliau pelajari, beliau tuntut ilmu. Nah, kemudian mari kita lihat guru-guru Imam Syafi'i di Yaman, saudara. Ya, masih ada Muhammad ibn Sa'id ibn Abi Fudayl. Kemudian masih ada Abdullah bin Nafi as-Sa'ir. Inilah guru-guru Imam Syafi'i di Madinah. Sedangkan di Yaman ada Mutrib bin Mazen, ada Hisam bin Yusuf Bodi Son'a yang wafat tahun 197. Kemudian masih ada Amr ibn Abi Salamah. Ini sahabatnya Auza'i. Auza'i itu punya madhab sendiri. Jadi Imam Syafi'i punya guru pendiri-pendiri madhab. Madhab Maliki pendirinya Imam Malik, guru Imam Syafi'i. Kemudian Al-Imam Auza'i punya madhab sendiri. Sahabat Imam Auza'i yang mengikuti pendapat Imam Auza'i juga menjadi gurunya Imam Syafi'i. Kemudian saudara, masih ada lagi Yahya ibn Hasan Sahibul Layth. Ini madhab Laitsi. Ternyata madhab Laitsi pun sahabat ulama besarnya juga menjadi guru Imam Syafi'i. Kemudian di Irak masih ada Waqi', ini guru daripada Imam Syafi'i yang mengamanatkan kepada Imam Syafi'i. Waqi' ini pernah pesan sama Imam Syafi'i. Beliau katakan, ingat ya Syafi'i, innal ilma nurun fala tutfi'hu bil ma'siyah. Ingat hei Syafi'i, ingat bahwa ilmu itu adalah cahaya, jangan kau padamkan dengan maksiat. Ini pesan Waqi' kepada Imam Syafi'i, saudara. Nah, kemudian masih ada Hammad ibn Usama al-Kufi. Masih ada lagi Ismail ibn Ulayya al-Basri. Masih ada lagi Abdul Wahhab bin Abdul Majid al-Basri. Kemudian masih ada lagi Muhammad ibn Hasan al-Syaibani sahib Abi Hanifa. Jadi Imam Abu Hanifa meninggal tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Zahaba Abu Hanifa wa jaa Asy-Syafi'i. Imam Abu Hanifa pergi, Imam Syafi'i datang, saudara. Jadi Imam Syafi'i enggak sempat belajar sama Imam Abu Hanifa, tapi ada sahabat setia Imam Abu Hanifa yang menjadi guru Imam Syafi'i, yaitu Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Nah, ini jadi biar kita tahu, guru-guru Imam Syafi'i bukan ulama sembarangan. Ini ulama salaf semua, saudara. Walaupun mereka berbeda-beda pemikiran, berbeda-beda madhab mereka punya, tapi tetap Imam Syafi'i belajar kepada mereka semua. Makanya Imam Syafi'i ini dikenal sebagai ulama yang menyatukan metodologi ahlul hadis dan ahlul ra'i, saudara. Ahlul hadis dengan ahlul ra'i ketika itu gak pernah akur. Bahkan ada yang saling menyesatkan, saudara. Nah, Imam Syafi'i belajar kepada ahlul hadis, belajar kepada ahlul ra'i, menggabungkan dua metode yang akhirnya menjadi madhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Nah, sekarang mari kita lihat murid-murid Imam Syafi'i, saudara. Talamid Imam Syafi'i punya murid banyak, tidak terhitung. Nah, antara lain yang menjadi ulama-ulama besar, ada yang di Mekah, ada yang di Baghdad, ada yang di Mesir, saudara. Nah, yang di Mekah, murid daripada Imam Syafi'i diantaranya Al-Imam Abu Bakar Abdullah Ibn Zubair Al-Asadi Al-Humaydi. Ini wafat tahun 219 Hijriah. Kemudian masih ada Abdul Walid Musa bin Abdul Jarud. Kemudian masih ada lagi Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Abbasi yang wafat tahun 237 Hijriah. Kemudian di Baghdad ada Abu Thur Ibrahim ibn Khalid Al-Kalbi. Kemudian masih ada lagi Abu Ali Al-Husain ibn Ali Al-Qarabisi. Al-Qarabisi ini ulama besar dari kalangan madhab Imam Syafi'i. Kemudian di Baghdad, saudara, ini murid Imam Syafi'i di Baghdad. Nanti kita lihat di antaranya masih ada, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal. Ternyata Imam Ahmad ibn Hanbal itu juga termasuk daripada murid al-Imam As-Syafi'i. Hanya saja Imam Ahmad ibn Hanbal tidak mengembangkan madhab Syafi'i, tapi beliau memiliki madhab sendiri, yaitu yang kita kenal dengan madhab Hambali. Masih ada Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad Az-Zaffarani. Kemudian masih ada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yang tadi kita sebutkan. Adapun di Mesir ada Harmala bin Yahya. Kemudian masih ada Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti Al-Qurasyi. Ini imam besar dalam madhab Syafi'i, saudara. Ini diantara yang menulis ringkasan daripada fikih Imam Syafi'i, yang beliau tulis apa-apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Kemudian masih ada Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzanni. Ini juga ulama besar dari murid Imam Syafi'i. Kemudian masih ada Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Ini yang menulis kitab Al-Um yang Imam Syafi'i diktekan. Dia tulis itu apa yang didiktekan oleh Imam Syafi'i, dan jadilah kitab Al-Um. Sebetulnya Al-Buwaiti juga menulis, cuma bedanya kalau Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi itu menulis semuanya tanpa diringkas, saudara. Sedangkan Imam Buwaiti yang ditulis cuma poin-poin pentingnya saja. Nah, makanya disebut Mukhtasar Al-Buwaiti. Nah, kemudian Imam Muzanni begitu juga, yang ditulis cuma poin-poin penting saja. Makanya disebut Mukhtasar Al-Muzanni. Sebetulnya Mukhtasar Muzanni dengan Mukhtasar Buwaiti adalah ringkasan pelajaran yang diucapkan, disampaikan oleh Imam Syafi'i, yang ditulis itu ringkasan oleh kedua muridnya tadi, saudara. Sedangkan Ar-Rabi' ibn Sulaiman, dia tidak meringkas. Semua apa yang diucapkan Imam Syafi'i dia tulis, saudara. Jadilah kitab Al-Um. Nah, kemudian masih ada Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi. Namanya sama, binnya juga sama. Cuman ujung umumnya berbeda. Yang satu Al-Muradi, yang satu Al-Jizi. Nah, kemudian masih ada seorang perempuan, ulama wanita, yang menjadi murid Imam Syafi'i, yaitu Uhtul Muzanni. Jadi Imam Muzanni belajar kepada Imam Syafi'i dengan saudara perempuannya. Dua-duanya ada kakak jadi ulama, saudara. Dua-duanya meriwayatkan daripada madhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini sampai kepada kita bukan tidak ada sanad. Sanadnya jelas. Ini bukan sembarangan madhab, saudara. Ini madhab yang di dalamnya ada segudang ulama yang kalau kita tulis namanya satu persatu bisa menghasilkan ratusan kitab, saudara. Cuma tulis namanya doang bisa ratusan kitab. Itu kalau kita mau tahu ulama-ulama dalam madhab Imam Syafi'i. Dan hampir semuanya mengikuti daripada akidah Asy'ariyah. Ada sebagian yang ikut Maturidiyah, saudara. Ini yang perlu kita ketahui. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan di sini kalau kita mau kenal A'immah Asy-Syafi'iyah. Ini A'immah Asy-Syafi'iyah. Sayang, saya punya laptop belum siap untuk dipakai pelajaran. Nah, ini laptop yang saya pinjam. Kelihatannya ada beberapa tulisan yang dia tidak comfortable. Nah, makanya itu sebetulnya yang di sebelah kanan itu tulisan-tulisan tahun itu. Itu yang sebelah kanan itu tulisan-tulisan tahun. Dari tahun 200 sampai tahun 300, dari tahun 300 sampai tahun 400, dari tahun 400 sampai tahun 500, dan seterusnya. Nah, kita mulai angkatan pertama. Imam-imam madhab Syafi'i yang mengikuti pendapat Al-Qadim pertama adalah Imam Ahmad. Makanya jangan kaget kalau madhab Hambali pendapatnya sama dengan pendapat Qadim Imam Syafi'i, saudara. Jangan kaget. Jadi pendapat-pendapat yang di madhab Imam Ahmad banyak mirip dengan pendapat madhab Syafi'i yang Qadim, saudara. Kenapa? karena Imam Ahmad murid Imam Syafi'i pada saat Imam Syafi'i di Baghdad, pada saat pendapatnya masih mengikuti pemikiran qadim, bukan pemikiran jadi. Kemudian yang berikutnya, saudara, di situ ada, ini semua nama hilang ini, saudara yang atas. Dan kemudian masih ada Al-Imam Ar-Rabi, masih ada Al-Imam Al-Buaiti yang tadi saya sudah sebutkan, masih ada Al-Imam Al-Muzanni. Itu angkatan pertama yang tadi kita sebutkan. Sekarang angkatan kedua, yang mujtahid. Itu diantaranya kita lihat ada Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari, Syekh Tafsir, itu mazhabnya Syafi'i, saudara. Kemudian masih ada, yaitu Abu Zar'ah, masih ada Abu Hatim, masih ada Abu Awana. Ini ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Sayang sekali, ini tulisan semua lari ini, saudara. Ini saya sudah buat, saudara. Tapi ini bukan untuk pengajian umum. Ini hanya untuk pengajian khusus. Yang ikut pengajian khusus ini semua punya, saudara. Nah, ini di sini kita lihat imam-imam angkatan pertama dalam mazhab Imam Syafi'i. Pertama, Imam Ahmad. Kedua, Al-Imam Al-Qarabisi. Ketiga, Al-Imam Za'farani. Keempat, Al-Imam Ibnu Rawahi. Kemudian kelima, Al-Imam Al-Humaydi. Keenam, saudara, yaitu Al-Imam Al-Buaiti. Ketujuh, Al-Imam Al-Muzanni. Kedelapan, Al-Imam Ar-Rabi. Semuanya imam besar. Angkatan kedua yang menjadi mujtahid mutlak ada Ibnu Jarir At-Tabari, ada Abu Bakar Ibnu Khuzaimah, ada Imam Muhammad Al-Marwazi, ada Imam Muhammad Ibnul Mundhir. Kemudian ada yang muhaddis, ahli hadis yang ikut mazhab Syafi'i. Pertama Al-Imam Al-Bukhari. Itu Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i. Dan kemudian masih ada Abu Zur'ah, masih ada Abu Hatim, masih ada Abu Awanah. Dan kemudian angkatan ketiga dari tahun 300 Hijriah sampai 400 Hijriah ada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian Ibnu Syuraik, kemudian Ibnu Qattan, kemudian Al-Imam Al-Qaffal Asy-Syasi, kemudian Al-Imam Al-Hafiz Ad-Daraqutni. Imam Daraqutni itu mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Dan kemudian saudara yang berikutnya tahun 400 sampai 500 ada dua thariqah, thariqah Irak sama thariqah Khurasan. Yang thariqah Irak melahirkan Al-Imam Al-Asqalani, Al-Imam Al-Mawardi, Al-Imam Asy-Syirazi, kemudian Al-Imam Ibnu Sabbah. Kemudian sedangkan thariqah Khurasan ada Al-Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi. Imam Baihaqi itu mazhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Nah kemudian masih ada lagi Al-Ghaffal Al-Marwazi, Al-Ghadi Husain, dan yang berikutnya adalah Imamul Haramain Al-Juwaini. Nah kemudian di angkatan berikutnya tahun 5 saudara masih ada tahun 500 sampai 700 Hijriah Al-Imam Al-Mustadhari, Al-Imam Ibtikhar, Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali angkatan kelima saudara. Nah kemudian masih ada Al-Imam Ar-Ruyani, kemudian ada Al-Imam Al-Farra Al-Baghawi, ada lagi Al-Imam Ar-Razi, Al-Imam Ibnu Asakir, Al-Imam Ibnu Salah, terus Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdussalam. Kemudian masih ada lagi saudara Al-Imam Ibnu Al-Warraq, dan masih ada Al-Imam Al-Rafi'i, Al-Imam Al-Nawawi, Ibnu Al-Khalqan, Al-Qalyubi, Al-Burmuki. Saudara, ini ulama-ulama besar yang ikut dalam mazhab Syafi'i. Setiap angkatan ada. Jadi mazhab Syafi'i sampai kepada kita itu ada sanad, saudara. Dari tahun 100 ulamanya ini, tahun 200 ulamanya ini, sampai kepada kita sekarang. Jadi ternyata bukan keturunan aja yang punya silsilah, bukan nasab aja ada silsilah, mazhab ada silsilah, ilmu ada silsilah. Enggak main-main, saudara. Ini mazhab Imam Syafi'i, bukan mazhab sembarangan. Dan kemudian kita lihat tadi di tahun 700 sampai 800-an ada Al-Imam As-Subki dan putranya Al-Imam Ibnu Subki, dan masih ada Al-Imam Ibnu Daqiqul Aid, dan masih ada Al-Imam Al-Hafiz Ad-Dimyati. Ini semua ulama-ulama mazhab Syafi'i. Bagi mereka yang mau tahu lebih banyak, silakan buka kitab At-Tabaqat Asy-Syafi'iyyah. Ribuan ulama lengkap dengan tahun lahirnya, tahun wafatnya, karangan kitabnya, dan apa kelebihannya, semua ada di sana, saudara. Nah ini semua mazhabnya Asy'ari. Jadi kalau Asy'ari sesat menurut kitab yang ini tadi, saudara, berarti Imam Bukhari sesat tidak? Imam Ghazali? Imam Rafi'i? Imam Daraqutni? Imam Baihaqi? Sesat semua imam-imam? Cuma Yazid doang yang gak sesat? Masya Allah. Taib. Nah, kalau di zaman sekarang, ulama besar mazhab Syafi'i, di antaranya Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Profesor Dr. Wahba Zuhaili, saudara, dan ulama-ulama Hadramaut yang ada saat ini semuanya bermadhab Syafi'i. Dan ulama-ulama di Indonesia, kiai-kiai pondok-pondok pesantren, saudara, itu hampir semuanya bermadhab Imam Syafi'i. Ternyata Syafi'i sesat-sesat, saudara. Kurang ajar, main nyesat-nyesatin aja, saudara. Nah ini jadi kita bukan memfitnah, tapi ini merupakan fakta yang ada. Makanya hari ini saya sengaja bacakan supaya tahu siapa itu mazhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah. lillah. Nah, ini ada mustalah alam, saya lewatkan. Ini bukan untuk umum di sini, saudara. Ada istilah-istilah dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita baca kitab fikih Syafi'i, di situ ditulis imam, siapa maksudnya? Maksudnya itu Imamul Haramain Al-Juwayni. Lalu ditulis Dadi, maksudnya siapa? Nah, ini istilah-istilah. Lalu di Qadian, Syaikhan, As-Suyuh, As-Syarih. Nah, itu lihat dulu yang sebelumnya, saudara. Nah, itu ada Syekhul Islam. Nah, dalam mazhab Syafi'i yang disebut Syekhul Islam bukan Ibn Taimiyah. Tapi siapa di situ? Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Inilah Syekhul Islamnya, mazhab daripada Imam Syafi'i, saudara. Nah, kemudian ada yang disebut Al-Ashab, ada yang Al-Mutaakhirun. Ini istilah-istilah perlu dipelajari dalam forum yang sangat khusus, saudara. Nah, kemudian kita lihat lagi kitab-kitab karangan Syafi'i. Ini sepintas lalu saja. Ada kitab Ar-Risalah, ada kitab Al-Hujjah, ada kitab Ahkamul Quran, ada kitab Ibtalul Istihsan, ada kitab Jama'ul Ilm, ada kitab Al-Um, ada kitab Al-Imla, ada kitab Mukhtasar Al-Buaiti. Inilah kitab-kitab yang dikarang, maksudnya dikarang, diimlakan, didiktekan oleh Imam Syafi'i, ditulis langsung oleh para muridnya, saudara. Nah, kemudian, ada terakhir yang ingin saya sampaikan, ini penting sekali, saudara. Silsilah kitab-kitab dalam mazhab Imam Syafi'i. Perhatikan dengan baik. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat qadimnya itu ada 4 kitab terkenal. Al-Um, Al-Imla, Mukhtasar Al-Buaiti, dan Mukhtasar Al-Muzani. Nah, kemudian 4 kitab ini dirangkum jadi satu oleh siapa? Oleh Al-Imam Imamul Haramain Al-Juwayni. Nah, dalam kitab apa dirangkum, saudara? Ini dirangkum dalam kitab An-Nihaya, atau judulnya Nihayatul Matlab. Jadi kalau Anda lihat Nihayatul Matlab itu, setahu saya dari zaman Imam Syafi'i hidup sampai sekarang baru 3 tahun yang lalu dicetak, saudara. Baru 3 atau 4 tahun yang lalu itu baru dicetak. Saya punya di perpustakaan. Jadi ini kitab sebelumnya maktutot, ada cuma di perpustakaan-perpustakaan tertentu dan hanya dalam bentuk transkrip-transkrip. 3 atau 4 atau 5 tahun yang lalu itu baru dibukukan. Judulnya Nihayatul Matlab, ditulis oleh Imamul Haramain Al-Juwayni. Nah, kemudian buku tersebut setelah dirangkum diringkas lagi sama Imam Juwayni menjadi kitab Mukhtasarun Nihayah. Yang menarik, saudara, 4 kitab Imam Syafi'i dirangkum menjadi satu oleh Imam Juwayni dengan judul Nihayatul Matlab. Kemudian Nihayatul Matlab ini karena tebal puluhan jilid, saudara, diringkas oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab yang berjudul Al-Basit. Setelah diringkas jadi Al-Basit, Imam Ghazali lihat masih ketebalan. Diringkas lagi oleh Imam Ghazali dalam kitab dengan judul Al-Wasit. Setelah diringkas jadi Al-Wasit, Imam Ghazali lihat masih ketebalan. Diringkas lagi sekali lagi oleh Imam Ghazali dalam judul Al-Wajiz. Nah, baru jadi satu kitab itu Al-Wajiz, saudara. Setelah diringkas jadi Al-Wajiz, masih dianggap ketebalan. Diringkas lagi sama Imam Ghazali jadi kitab Al-Khulasah. Nah, itu kitab tipis, saudara. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Al-Imamul Ghazali, meringkas karangan karya besar daripada Al-Imam Juwayni. Nah, kemudian kitab Al-Wajiz. Tadi kan Imam Ghazali bikin Al-Basit, ringkas lagi jadi Al-Wasit, ringkas lagi jadi Al-Wajiz. Nah, ini Al-Wajiz, saudara, disarahkan lagi oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Dari besar dikecilin, digedein lagi sekarang. Coba lihat, ini yang namanya, saudara, hazanah ilmu pengetahuan. Nah, kemudian begitu disarahkan lagi oleh Al-Imam Ar-Rafi'i dengan judul As-Sarhul Kabir. Setelah disarahkan dengan judul As-Sarhul Kabir, As-Sarhul Kabir juri kesraji saudara oleh Imam Qusaimi dalam kitab Al-Hawi As-Saghir. Kitab Al-Hawi As-Saghir diringkas lagi oleh Ibnu Mukri menjadi kitab Al-Irsyad. Tidak sampai di situ, kitab Qusaimi tadi yang merupakan ringkasan dari Sarhul Kabir diringkas lagi dibuat nazom seperti syair, yaitu oleh Al-Imam Al-Wardi dalam kitabnya yang berjudul Al-Bahja. Nah kemudian kitab As-Sarhul Kabir yang mirip Imam Rafi'i disarak diringkas lagi oleh Imam Nawawi dengan judul Raudhatut Thalibin. Dari gede diringkas jadi Raudhatut Thalibin. Raudhatut Thalibin diringkas lagi oleh Ibnu Mukri menjadi kitab Ar-Raud. Ar-Raud diringkas lagi oleh Zakaria Al-Ansari saudara jadi kitab Asnal Matalib. Jadi ini kitab ulama, kita bisa lihat dari Imam Syafi'i diurai, diringkas, diurai, diringkas, diurai, diringkas. Ini semua kitab menjadi rujukan penting dalam mazhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Jadi lihat bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i punya kitab Al-Um, Al-Imla, Mukhtasar Buwaiti dan Mukhtasar Muzanni diringkas oleh Imam Al-Haramain Juwayni menjadi kitab Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab diringkas oleh Imam Ghazali menjadi Al-Basit. Al-Basit diringkas lagi oleh Imam Ghazali menjadi Al-Wasit. Al-Wasit diringkas lagi oleh Imam Ghazali menjadi Al-Wajiz. Nah Al-Wajiz diringkas lagi oleh Imam Rafi'i jadi kitab Al-Muharrar. Tapi pada saat yang sama Imam Rafi'i mensarahkan kitab Al-Wajiz dalam dua kitab, yaitu As-Sarhus Saghir dan As-Sarhul Kabir, atau disebut juga kitab Al-Aziz. Nah kemudian kitab Al-Aziz atau As-Sarhul Kabir diringkas oleh Al-Imam Al-Qazwaini menjadi kitab Al-Hawi As-Saghir, yang kemudian diringkas lagi oleh Ibnu Mukri menjadi kitab Al-Irsyad. Nah kemudian kita lihat Al-Imam Al-Qazwaini yang mengarang kitab Al-Hawi As-Saghir, kitabnya dibuat nazom. Nah dibuat nazom dengan judul Al-Bahja, itu disusun oleh Al-Imam Al-Wardi. Nah kemudian Al-Bahja disarahkan oleh Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Syarhul Bahja. Di luar itu, saudara, kitab Al-Aziz diringkaskan oleh Al-Imam Nawawi menjadi kitab Raudhatut Thalibin, yang kemudian diringkas oleh Ibnu Mukri menjadi kitab Ar-Raud. Kemudian setelah sekian kali ringkasan, disarahkan lagi oleh Imam Zakaria Al-Ansari menjadi kitab Asnal Matalib. Nah sementara saudara, kitab Ibnu Mukri yang berjudul Ar-Raud itu diringkas oleh Ibn Hajar Al-Haytami dengan judul kitab An-Na'im. Adapun kitab Raudhatut Thalibin yang ditulis oleh Imam Nawawi itu diringkas lagi oleh Imam Suyuti menjadi kitab Al-Humya, dan diringkas oleh Imam Az-Zabidi menjadi kitab Al-Ubad, yang kemudian Al-Ubad disarahkan lagi oleh Ibn Hajar Al-Haytami menjadi kitab Al-I'ab. Kenapa ini sengaja saya sampaikan? Supaya kita tahu bahwa dalam mazhab Syafi'i, mazhab ini turun-temurun dari ulama besar ke ulama besar, dari ulama besar ke ulama besar sampai kepada kita. Dan bukti turun-temurun ada dalam kitab-kitab yang dikarang mereka. Jadi kitab-kitab tersebut itu menjadi bukti otentik peninggalan mereka yang membuktikan bahwa mazhab Syafi'i mazhab original, mazhab orsine, betul-betul yang digunakan mazhab Syafi'i sekarang adalah mazhab Syafi'i yang dibangun oleh Imam Syafi'i dan para sahabatnya saudara. Jadi turun-temurun itu ada bukti, masing-masing ada kitab. Ini bukan mazhab asal-asalan, ini bukan mazhab sembarangan, dan di dalamnya terhimpun ribuan ulama-ulama istiqamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saudara, setelah kita mengetahui hal tersebut, maka khusus Imam Nawawi, itu ada kitabnya yang berjudul Minhajut Tadibin, itu disarahkan oleh 5 ulama, saudara. Pertama oleh Ibnu Mulkin dengan judul Ujalatul Muhtaj. Kemudian yang kedua oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dengan judul Tuhfatul Muhtaj. Lalu yang ketiga oleh Mahmud Al-Misri dengan judul Irsadul Muhtaj. Kemudian yang keempat Al-Khatib Al-Sharbili dengan judul Mughnil Muhtaj. Kemudian yang kelima oleh Al-Imam Ar-Ramli dengan judul Nihayatul Muhtaj. Ini kalau saya bahas sangat panjang sekali karena ini merupakan materi khusus. Sengaja sedikit saya bacakan dalam forum ini supaya kita tahu kebesaran mazhab Imam Syafi'i, keaslian mazhab Imam Syafi'i, keotentikan mazhab Imam Syafi'i, dan siapa saja ulama besar yang ada di dalamnya. Sebab kalau orang tidak tahu, dia seenaknya melecehkan. Tidak tahu, sembarangan dia meremehkan. Tidak tahu, bahkan seenaknya dia menyesat-nyesatkan, saudara. Itu ulama yang kita sebutin tadi, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam Ibn Hajar Haytami, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bahkan sampai Imam Bukhari yang apa namanya menyusun kitab Shahihul Bukhari. Semuanya bukan hanya bermazhab Syafi'i, tapi juga berakidahkan As'ariyah. Nah, jadi kalau begitu, saudara, apa pantas ada orang seenaknya menyesatkan mazhab As'ari? Apa pantas seenaknya mereka merendahkan begitu saja? Oh, saya dapat SMS. Katanya Habib Rizik mesti banyak baca kitab. Jadi Habib Rizik bisa terbuka tahu mana sesat, mana tidak. Saya terima itu saran, terima kasih. Saya tidak perlu sampaikan siapa yang kirim SMS. Tapi saya katakan juga lewat radio Rasil ini, Anda juga saya sarankan baca semua kitab mazhab lain. Jangan yang Anda baca Ibn Taymiyah doang. Karena ulama bukan Ibn Taymiyah saja. Jangan yang Anda baca kitab cuma yang Wahabi doang. Karena Islam ini bukan Wahabi saja. Baca yang Hanafi punya. Baca yang Maliki punya. Baca yang Syafi'i punya. Bahkan baca yang Khawarij punya. Yang Mu'tazilah punya. Yang Syiah punya. Baca. Ini khusus untuk ulama. Nah, kalau awam jangan. Ini kadang-kadang awam mau ikut-ikutan lagi. Nah, kalau jamaah yang hadir di sini, saudara, saya harap jamaah majelis, kalau yang ustaz, baca semua kitab, saudara. Nah, tapi kalau yang enggak ngerti apa-apa, baca fatihahnya masih beletetan. Nah, jangan. Anda kalau udah ikut Ustaz Syafi'i, baca aja dia Syafi'i, saudara. Pelajari. Dalami. Amalkan. Nah, tapi bagi mereka yang peneliti, ilmuwan, cendekiawan, kiai, ustaz, termasuk yang ngarang buku ini, saudara, saudara Yazid, baca semua kitab. Jangan yang dibaca cuma Ibn Taymiyah saja, yang kafir-kafirin, kan? Jangan baca kitab Imam Nawawi, baca kitab Imam Ghazali. Jangan belum baca udah fitnah. Ah, ini sufiah, nggak mau baca. Ah, ini ahli dalalah, nggak mau baca. Ah, ini ahli bid'ah, nggak mau baca. Kalau semua As'ari Anda katakan sesat, kau jangan baca Sahih Bukhari. Kau jangan baca itu Sunan Baihaqi. Kau jangan baca itu kitab-kitab ulama-ulama seperti Tafsir Tabari. Orangnya kau kafir-kafirin, riwayat hadisnya kau terima, gimana? Imam Bukhari itu, saudara, biar kita tahu mazhabnya Syafi'i. Imam Bukhari juga mentakwilkan ayat-ayat sifat. Insya Allah, bulan yang akan datang, akan kita bahas di majlis kita ini, soal takwil ayat-ayat sifat. Takwil ayat-ayat sifat. Beda kita dengan Wahabi, ini bedanya, saudara. Kalau kita melihat nas yang bunyinya, Ya Allah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kita cuma punya dua tafsiran. Yang pertama, at-tafwid ilallah. Kita serahkan tangan Allah di atas tangan mereka. Apa yang dimaksud tangan? Wallahu a'lam. Selesai. Itu namanya tafwid. Kita pakai itu tafwid. Yang kedua, takwil. Tangan Allah di atas tangan mereka. Apa yang dimaksud tangan Allah? Kekuasaan Allah. Ini namanya takwil. Dalam ahli sunnah, dua-dua boleh, saudara. Nah, begitu juga, saudara, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Nah, jadi, Ar-Rahman Allah itu, saudara, alal arsy istawa. Yaitu, kalau kita mentafsirkan, berkuasa, yaitu terhadap arsnya, saudara. Tapi, tafsir Wahabi tidak begitu. Allah itu duduk di singgasana, seperti raja duduk di kursinya. Tunggu dulu, kalau Anda merasa tafsir Anda yang paling benar, tafsir kami yang salah, justru orang yang mentafsirkan Allah duduk di singgasana, bahasa bagaimana duduknya manusia di atas kursi, itu berarti sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Haram! Dalam kalangan ahlu sunnah, tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk, saudara. Jadi jangan kaget, Ibn Taymiyyah pernah ditanya, bagaimana Allah itu duduk di arsy? Ibn Taymiyyah dengan ulama-ulama Wahabi menjawab, Allah duduk di atas arsy seperti duduknya saya ini di atas kursi. Makanya Imam Syafi'i bilang kafir. Jangan kaget, saudara. Tapi saya sebagai orang yang dhaif, yang hidup di zaman ini, dengan pengetahuan yang masih rendah, saya tidak berani untuk mengkafir-kafirkan Ibn Taymiyyah, saudara. Walaupun saya tidak sependapat dengan tafsirnya Ibn Taymiyyah. Nah, insya Allah bulan depan kita bahas apa yang dimaksud takwil ayat sifat. Apa betul takwil ayat sifat itu sesat, kafir, murtad, keluar dari Islam. Makanya kalau Anda baca terjemah Al-Quran yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi Arabia, yang warnanya coklat, yang dibagi-bagi ke masyarakat Indonesia, itu tafsir Wahabi. Dia tulis, Allah punya tangan, Allah punya muka, saudara, Allah punya kaki, dan seterusnya. Mereka punya tafsir begitu, kita tidak usah urusan mereka. Tapi jangan salahkan kita dong, kalau kita mengartikan tangan Allah yang dimaksud adalah kekuasaan Allah. Oh, kata mereka, ulama salaf tidak pernah mentakwil. Siapa bilang? Bulan depan kita buktikan, saudara. Ulama-ulama salaf mentakwil ayat sifat. Siapa ulama salafnya? Akan kita bahas bulan yang akan datang. Insya Allah. Baiklah, saudara. Itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini.